Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ahibati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, ya, kita sangat bersyukur di malam hari ini, meskipun agak hujan. Nah, luar biasa tadi hujan cukup deras. Nah, tapi alhamdulillah kita bersyukur atas hidayah dan taufik dari Allah SWT. Kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Ikhlas. Nah, dalam rangka melanjutkan kembali pembahasan kita, membahas kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid, ucapan yang lurus, ucapan yang tepat di dalam menjelaskan maksud-maksud atau tujuan tauhid. Naam. Ahibati fillah, a'azakumullah. Pada pertemuan yang terakhir, naam, kita telah menyelesaikan matan, ya. Minal mutun atau terjemah dari bab Babul Khaufi minasyirk. Naam, kita telah membaca serangkaian adillah dan dalil terkait bab ini, bab rasa takut atau khawatir dari terjatuh pada perbuatan syirik. Nah, alhamdulillah telah kita baca sekian adillah yang mana pada dalil tersebut menjelaskan bagaimana ngerinya, bahayanya perbuatan syirik. Nah, syirik merupakan dosa terbesar, ya, yang dengannya seorang hamba na'udzubillah berbuat zalim kepada Allah SWT. Nah, karena terkait dengan hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Sehingga syirik adalah perbuatan dosa terbesar. Nah, meskipun dia jatuh pada syirik asghar. Nah, syirik asghar lebih besar dibandingkan murtakibul kabair. Nah, orang yang terjatuh pada dosa besar. Nah, jadi alhamdulillah telah kita baca sekian adillah terkait permasalahan kesyirikan dan beberapa ancaman dari Allah SWT. Nah, man mata wa wayad'u lillahi ini dan dakhala an-nar. Nah, wa billah, barang siapa yang menyeru, nah, selain Allah, memanggil, berdoa, meminta kepada selain Allah SWT, dakhala an-nar, dia akan masuk an-nar. Nah, naam, pada pertemuan malam hari ini kita akan masuk kepada al-masail. Naam. Ya, suatu permasalahan atau pembahasan yang bisa dipetik, yang disimpulkan muallif terkait dalil yang telah disebutkan beliau di dalam bab ini. Nah, kita baca. Qala muallif rahimahullah ta'ala. Fihi masail al-ula al-khawfu minasyirk. Pada bab ini ada pembahasan, ya, beberapa pembahasan. Yang pertama, pembahasan pertama atau faedah yang pertama, al-khawfu minasyirk. Nah, rasa takut, nah, dari kesyirikan. Bahkan ini adalah perkara yang masyru', ya, perkara yang syar'i, perkara yang sangat diperintahkan oleh seorang hamba. Terkala seorang hamba takut, khawatir dari terjatuh pada perbuatan syirik, ini adalah perkara yang benar. Nah, tidak boleh seorang pun dari kalangan hamba, siapapun di dunia ini, bagaimanapun kedudukannya, bagaimanapun kondisinya yang, nah, yang dekat atau telah mempelajari akidah tauhid, tidak boleh seorang pun dia merasa aman dari yang namanya perbuatan syirik, ya. Naam, al-khawfu minasyirk. Naam, kita baca. Naam, faedah dari Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Utsaimin terkait masail ini. Naam, ini tariqah ana, ya, terkala membahas kitab ini biasanya ana akan memetik naam faedah dari kitab Al-Qaulul Mufid, naam, untuk menambah wawasan kita terkait pembahasan yang tengah kita bahas. Kita baca qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-khawfu minasyirk, beliau liqaulihi innallaha la yaghfiru ayyashaqa bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa liqaulihi ujnubni wa bani an na'budal asnam. Nah. Nah, karena kata beliau sebagaimana dalil yang disebutkan dalam matan ini. Nah, dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke 8. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah sekali-kali mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Nah, wajar, ya. Sehingga selayaknya bagi seorang hamba untuk dia memiliki rasa takut, khawatir, ya, dari terjadi perbuatan syirik. Karena dosa ini memiliki ancaman apa? La maghfiratallah. Tidak ada sedikit pun ampunan dari Allah SWT. Inilah satu-satunya doa, dosa, wal-iyadzubillah, yang benar-benar tegas di dalam Al-Quran. Nah, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni pelaku dosa tersebut. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sekali-kali Allah SWT tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Nah, dosa orang yang menyekutukan Allah dalam hal ibadah, menjadikan Allah tandingan terhadap ibadah yang dikerjakan. Nah, dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah, dia meminta kepada kuburan, dia meminta kepada siapa? Karena doa adalah ibadah. Nah, segala macam bentuk ibadah, apapun namanya. Nah, entah itu salat, entah itu zakat, entah itu puasa. Nah, entah itu bernazar. Tatkala dia serahkan kepada Allah SWT, semata itu tauhid. Tatkala dia memberikannya kepada selain Allah, itulah namanya syirik. Al-Isyrak. Naam, dia telah mengkutukkan Allah, menjadikan adanya tandingan bagi Allah dalam hal ibadah yang dia kerjakan tadi. Naam, sehingga ibadah itu luas. Bagaimana? Yang didefinisikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarallah. Minal akwali wa af'ali al-zahirati wal batinah. Naam, ismun jami'un. Namanya ibadah adalah suatu nama. Naam, ismun jami'ah yang mencakup likulli ma yuhibbullahu wa yarallah. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Kenapa Allah cinta? Karena Allah perintahkan. Kenapa Allah cinta? Allah ridai. Karena Allah janjikan pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah tadi tatkala dia ikhlas karena Allah. Ini ibadah. Naam, Allah perintahkan ud'uni astajib lakum, perintah. Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan. Perintah. Naam, atau Allah jamin atau Allah janjikan padanya pahala. Naam. Dan yang semisalnya itu ibadah. Minan aqwal, baik itu dari sisi ibadah dengan bentuk ucapan sesuatu yang dia sebutkan secara lisan, amalan lisan, naam, wa af'al atau gerak-gerik anggota badan, zahirah yang nampak ataupun yang tidak nampak, wa batinah, naam, zikir dan yang semisalnya. Naam, jadi selayaknya ibadah tadi semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Nah, karena ancamannya apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan juga kenapa alasan selayaknya bagi seorang hamba dia memiliki rasa takut, khawatir dari perbuatan syirik? Bagaimana yang kita sebagaimana yang ana sampaikan pada di awal tadi. Tidak boleh seorang pun bagaimanapun kedudukannya, bagaimanapun mungkin latar belakangnya pernah belajar mengkaji ilmu din di ma'had, tidak boleh ataupun pernah sudah ngaji, tidak boleh. Ya. Kenapa? Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga beristinbat. Beliau menyebutkan, nah, ataupun juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga beristinbat. Beliau menyebutkan dalilnya yaitu firman Allah SWT yang menggambarkan tentang ucapan Al-Khalil. Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Al-Khalilullah. Khalilullah, kekasih Allah. Makhluk yang sangat Allah cintai. Paling Allah cintai. Ya. Semisal Nabi Muhammad. Naam, setelah Nabi Muhammad alaihissalam. Naam. Beliau tidak diragukan bagaimana perjuangannya di dalam mentauhidkan Allah. Dalam membela agama Allah. Beliau siap dimusik kaumnya, beliau siap. Naam, diintimidasi, beliau siap. Dimusik bahkan orang tuanya. Naam. Beliau pun tidak merasa aman dari yang namanya syirik. Tidak merasa aman dari perbuatan syirik. Naam. Terkala beliau berdoa, "Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam." Dan terkala Nabi Ibrahim berkata, "Naam, wain kala Ibrahimu, Rabbi ja'an hazal balada amina, wahai Rabbu, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajanubni." Negeri apa tadi? Kota Mekah, ya. Wajanubni wabaniya anak budal asnab. Dan jauhkanlah, ya Allah, aku dan anak-anak keturunanku. Anak budal asnam dari peribadatan dari kami terjatuh pada peribadahan menyembah al-asnam, berhala, wal-iazubillah. Dia pun berdoa ya, tidak merasa aman dari perbuatan yang namanya asyirik. Ini masail yang pertama. Nah, kemudian asalnya masail yang kedua, arya'u minasyirik. Arya' minasyirik. Nah, perbuatan riya', nah, ya dari kata ru'yah ya. Naam, ru'a ru'yatan. Naam. Ya, melihat. Naam, minta dilihat. Naam. Wal'iazillah. Ini adalah termasuk perbuatan syirik. Ya, maksudnya, orang yang terkala dia mengerjakan ibadah, tujuannya bukan ikhlas murni karena Allah SWT, tapi karena wal'iazillah. Karena ingin pamer. Nah, karena ingin mendapat pujian dari makhluk, dari manusia. Bukan wal'iazubillah semata-mata karena Allah SWT, wal'iazubillah. Inilah ar-riya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengatakan ar-riya minasyirik. Sebagaimana dalam penjelasan beliau di sini. Ar-riya minasyirik wal'iazubillah. Naam. Dari ro'a. Iya. Jadi masdar dari fi'il ro'a. Ro'a yura'i. Ru'yatan. Waria'an. Nah, ini dari kata ro'a yura'i. Naam. Ria'an. Ini kata arya. Wal'iazubillah. Jadi arya minasyirik. Termasuk dari perbuatan syirik. Naam. Tentunya istinbat beliau ini didasari dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita baca pada matan di dalam matan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda qala inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Jelas ya, syirkul asghar. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum, perkara yang paling aku khawatirkan, perkara yang paling aku takutkan. Jadi Rasul takut. Yang dia takuti siapa? Sahabat. Orang yang mencintai Rasul, membela Rasul, berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, mentauhidkan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna akhwafu ma akhafu alaikum. Sesungguhnya perkara yang aku khawatirkan, perkara yang aku takutkan terjatuh pada kalian adalah syirkul asghar. Jelas ya, syirik kecil. Naam, syirik kecil. Naam. Kemudian maka para sahabat mengatakan, qalu wa syirkul asghar ya Rasulullah? Mereka pun mengatakan, syirik kecil itu apa ya Rasul? Naam. Maka Rasul pun mengatakan, qala ar-riya, sangat tegas. Syirik asghar itu di antaranya ar-riya. Adalah perbuatan riya. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamah. Yang mana pada hari kiamat nanti, kenapa Rasul takut? Kenapa Rasul khawatir? Di hari kiamat nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla, dia pun akan memanggil, menyeru orang-orang yang na'udzubillah min dzalik, yang terjatuh pada perbuatan riya, terkala di dunia. Na'udzubillah. Naam, idza juziyan nasu bi'amalihim, terkala manusia, jadi dia dibalas dengan amal-amalannya ketika manusia wal'iazubillah. Dia diganjar dengan amalan mereka. Naam. Allah SWT berfirman, memanggil kepada mereka, menyeru kepada orang-orang yang berbuat riya tadi. Naam. Idhabu ila alladzi kuntum turauna fid dunya. Idhabu ila alladzi kuntum turauna fid dunya. Sana pergi. Bayangkan Allah SWT usir mereka. Idhabu ila alladzi kuntum turauna fid dunya. Sana pergi. Temuilah orang-orang yang kalian dulu ra'un. Ria. Oh iya, minta ditengok. Naam, pamer. Melakukan ibadah tatkala di dunia. Fangzuru hal tajiduna indakum indahum jaza. Nah, maka perhatikanlah. Apakah mereka bisa memberikan balasan pada kalian? ini mulia lebih. Kata Rasul, khawatir. Artinya, ibadah tadi sia-sia. Bahkan Allah hina, Allah usir mereka. Terkala dijana wal yang bila. Nah, terkala orang-orang yang ya. Di masail ini beliau mengatakan an-riya minasyirik, ya. Maksudnya riya adalah termasuk perbuatan syirik yang Allah tidak akan mengampuninya, ya. Pasti akan Allah azab meskipun dia syirkul asghar. Naam. Tidak seperti syirkul akbar yang mukhaladun finnar. Naam, yang orang yang terjatuh pada syirik akbar dia kekal di neraka. Nah, sekian para ulama ada beberapa ada akwal ya terkait hal tersebut ya. Nah, apakah orang yang terjatuh pada syirkul asghar, mukhaladun finnar, ini ada pembahasan ya. Mereka dihukum kekal di neraka. Ini berdasarkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa man lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu alaihi al-jannah, maka sungguh Allah haramkan atasnya al-jannah, haram masuk surga. Dalam ayat ini innahu man yusyrik billah, lafaz syirik secara umum ya. Nah, apakah dia termasuk syirkul asghar semisal riya atau yang akbar, semisal yang akbar dan yang lain dari syirik-syirik besar. Nah, intinya ar-riya minas syirkul asghar ya, termasuk syirik asghar. Kemudian, nah, yang ketiga, anhu minas syirkil asghar. Bahwasanya artinya termasuk syirik asghar. Ini masalah yang ketiga. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan, "Ah, ini faedah yang lumayan cukup bagus ya dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala." Kata beliau, "Innahu minas syirkil asghar li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yas'ila anhu qol ar-riya." Kenapa ar-riya dia dihukumi syirik asghar? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala la masuila anhu, tatkala beliau ditanya tentang syirik asghar, tentang riya tadi, qol ar-riya. Apa syirik asghar wahai Rasul? Kata Rasul, ar-riya salah satu contohnya. Orang yang pamer. Orang yang minta dilihat. Minta dipuji. Tatkala dia beribadah tadi, fasamahu syirkan asghar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan dia na'am syirik asghar, riya tadi syirik asghar. Wal yumkin ayasila ilal akbar, ini faedah. Kata beliau, apakah bisa riya tadi syirik asghar dia menjadi syirik akbar? Nah, dari syirik asghar dia menjadi syirik akbar. Nah, apakah mungkin? Mungkinkah? Zahirul hadis la yumkin. Kalau membaca hadis ya. Riya syirik asghar. Ini secara zahir ya. Nah, ini adalah al-ifrod ya, nah, satuannya ya, riya itu syirik asghar, naam ya, karena dia beribadah menampakkan zahirnya kepada Allah, padahal niatnya beda dengan orang-orang yang jelas-jelas ya, ibadahnya, naam, dia menyembah kuburan, tidak ada kuburan, ini sudah jelas ya, dia jelas yang dia sembah tadi, kuburan, naam, nah, kalau ini, dia bisa jadi sholat ke masjid, bisa jadi segala-segala macam hal ibadah yang dikerjakan yang orang nampak secara zahirnya. Naam, seperti orang beribadah secara kebanyakan enggak nampak dari sisi hatinya. Nah, apakah bisa riya tadi berpindah menjadi syirik akbar? Zahirul hadis la yumkin. Yang nampak dari hadis itu seperti tidak mungkin. Li'anna qaul asyirkul aswar, karena Rasul mengatakan riya syirkul aswar. Wasuila anhu wa qala riya. Ditanya tentang hal tersebut dia mengatakan riya syirik aswar. Lakin, nah ini kata beliau, lakin akan tapi ibarati Ibnu Qayyim rahimahullah taala, nah, pada beberapa ungkapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, annahu idza dzukira syirkul asghar qala kayasirir riya. Nah, tatkala dikatakan syirik asghar seperti riya yang yasir. Riya ya, riya ringan ya, meskipun ini enggak sepele. Nah, mungkin orang enggak sadar. Ya, oleh yang bila ya, berbuat syirik. Oleh karena itu kita sangat diperintahkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar sahabat yang paling dia cintai, sahabat yang paling mulia, dekat sahabat untuk berdoa, berlindung dari perbuatan syirik. Karena yang namanya riya, namanya syirik itu sama. Perbuatan syirik asghar. Naam. Nah, kata beliau. Naam. Kaya siri riya. Seperti riya, riya yang ngasir. Fadha yadulu ala anna kasirahu laisa minan asghar. Naam. Sehingga kata beliau, ini menunjukkan, apabila riya tadi tidak lagi qalil, tapi kasir. Riya terus. Alhamdulillah. Segala macam ibadahnya ar-riya. Segala macamnya ibadahnya pamer. Naam, segala macamnya. Salat ar-riya. Zakat ar-riya. Puasa ar-riya. Haji ar-riya. Segala macamnya ar-riya. Ini bukan lagi askor, kata beliau. Naam. Rahimallah. Alhamdulillah. Laisa min al-asghar, lakin in arada al-kamiyah fa na'am. Akan tapi kalau dari sisi na'am satuannya tadi, dari sisi na'am, sisi jumlah na'am. Ya, dari sisi kuantitasnya na'am, jumlahnya, satuan jumlahnya, ya iya. Satuan ibadah tadi ya. Ya, salatnya ya riya. Nah, ya riya, syirik asghar berdasarkan hadis Rasul kan? Tapi kalau udah dikumpulkan sebanyak apa tadi, ini sudah enggak asghar lagi. Na'am. Na'am, kata beliau. Li'annahu law kana yura'i fi kulli amalin la kana musyrikan syirkan akbar. Karena kalau dia terus riya dari seluruh amalan yang dia kerjakan. Yang puasa, yang sholat, yang zakat, dia pamer. Yang haji, biar dapat titel. Na'am. Ya, biar dapat titel H. Umroh kasih U ya mungkin ya. Salat kasih S. Pak haji, Pak salat. Iya. Kenapa enggak dipanggil Pak puasa? Atau Pak salat? Alhamdulillah. Naam. Naam. Li'annahu law kana yura'i fi kulli amalin la kana musyrikan syirkan akbar. Kalau dia terus riya dari seluruh amalan yang ada ya. Ya seorang musyrik syirk akbar. Li'adami wujudul ikhlasi fi amalin ya maluhu. Karena enggak ada keikhlasan pada amalan yang dikerjakan. Enggak ada ikhlas sedikit pun. Segalanya riya. Nazina. Amma idza arada al-kayfiyah fa zahirul hadis annahu asghar mutlaqan. Adapun dari sisi kayfiyah, na'am, dari sisi na'am. Sisi kualitas ya. Dari sisi kadar riya tadi, satuan ibadah yang riya itu di yang terjangkiti riya padanya satuan ibadahnya ya iya asghar. Tapi kalau tatkala semuanya ibadah yang dia kerjakan riya. Sebagaimana faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang beliau petik dari ungkapan Imam Ibnu Qayyim, maka kondisi orang tersebut sudah bukan terjatuh pada riya sebagaimana yang terjadi pada siapa? Kaum munafikin. Nah, orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejatinya hati mereka kufur. Nah, mereka menampakkan Islam. Nah, tapi hati mereka benar-benar memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan innal munafiqina fi dharki asfali minan nar. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang munafik yaitu munafik al-iqtiqadi. Nah, orang yang menipu dari sisi akidahnya, menampakkan Islam tapi keyakinannya kufur. Allah SWT mengatakan innal munafiqina fi dharki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada pada kerak, berada pada neraka yang terbawah, terhina. Wa'alaikumsalam. Na'am. Ini adalah masalah yang ketiga. Ahibatillah azakumullah. Na'am. Berhubung waktu sudah tinggal beberapa menit lagi ya kayaknya. Tinggal 6 menit, alafu minkum, agak telat karena memang kondisinya hujan dan ada beberapa kendala yang lain. Sehingga tidak bisa memulai kajian tepat waktu seperti biasanya. Nah, tapi alhamdulillah ya kita tetap bersyukur di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita, menolong kita untuk bisa berkumpul kembali di tempat rumah Allah yang mulia ini. Melanjutkan kajian kita membahas akidah, perkara yang penting, perkara yang paling prinsip dalam Islam ini. Nah, perkara yang dengannya Allah SWT memerintahkan, menciptakan kita di permukaan bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dengan tujuannya juga Allah mengutus para rasul. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa jantanibu tauhid. Nah, ini tujuan Allah SWT mengutus kita di para rasul di permukaan bumi ini untuk mentauhidkannya. Sehingga kita sangat bersyukur di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali bisa mengkaji kajian pelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini meskipun sedikit bermanfaat khusus bagi anak pribadi dan kita semua. Bagi kita semua saudaraku yang mendengarkannya, al-afu minkum atas kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala ana mohon ampun. Ana akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.